بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة dan Adam عليه السلام dahulu berada di dalam surga yang kekal yang telah diciptakan. Fa ukhrija minha ba'dama 'asa Allah 'azza wa jalla. Kemudian beliau Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga tersebut setelah bermaksiat kepada Allah 'azza wa jalla. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قوله في وصف الجنة الباقية المخلوقة رد على من قال بفنائها. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam menyifati surga yang kekal yang telah diciptakan ini merupakan bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa surga akan musnah. وَعَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهَا لَمْ تُخْلَقْ dan bantahan pula kepada orang yang mengatakan bahwasanya surga belum diciptakan. وَقَدْ تَقَدَّمَ الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ بِهَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ الْبَاطِلَيْنِ dan telah berlalu bantahan kepada orang yang berpendapat dengan dua pendapat yang batil ini, yaitu bahwasanya surga akan musnah dan belum diciptakan. Wal jannatu allati kana fiha adamu wa zawjuhu حواء هي جنة الخلد التي أعدها الله لعباده المتقين وهي في السماء. Dan surga yang dahulu Adam dan istrinya Hawa berada di dalamnya adalah surga yang kekal yang telah Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan surga tersebut berada di atas langit. Walamma khalaqallahu Adam alaihi salamu askanahu wa zawjahu hadhil jannata allati arduha as-sama'u wal ardu. Dan tatkala Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, Allah Ta'ala menempatkan Adam alaihissalam dan istrinya di dalam surga ini yang luasnya seluas langit dan bumi. Qala Allah Azza wa Jalla berfirman وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan kami berkata, yaitu Allah Ta'ala, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah kalian berdua dari surga tersebut makanan yang melimpah ruah, dimanapun kalian kehendaki. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, sehingga kalian berdua termasuk di antara orang-orang yang zalim. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Lalu syaitan pun menggelincirkan mereka berdua dari surga tersebut, lalu mengeluarkan mereka berdua dari kenikmatan-kenikmatan yang mereka berada di dalamnya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan kami pun berkata, turunlah, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kalian mendapat tempat menetap di bumi dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Maka Adam pun mengambil dari Rabbnya beberapa kalimat, lalu Allah Ta'ala menerima taubatnya, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. فَهَذِهِ الْجَنَّةُ الَّتِي أَسْكَنَ اللَّهُ فِيهَا آدَمَ وَزَوْجَهُ حَوَّاءَ هِيَ جَنَّةُ الْخُلْدِ وَهِيَ فِي السَّمَاءِ وَتَقَدَّمَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى كَوْنِهَا فِي السَّمَاءِ. Maka surga ini yang Allah Ta'ala tempatkan di dalamnya Adam dan istrinya Hawa adalah surga yang kekal, dan ia berada di atas langit, dan telah berlalu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa surga berada di atas langit. وَلَمَّا اسْتَزَلَّ الشَّيْطَانُ آدَمَ وَحَوَّاءَ بِوَسْوَسَتِهِ وَإِغْرَائِهِ وَقَالَ لَهُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى. Dan tatkala syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa dengan bisikan dan hasutannya, dan syaitan berkata kepada Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan musnah? وقال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Dan syaitan berkata kepada Adam dan Hawa, tidaklah Rabb kalian melarang kalian berdua dari pohon ini, melainkan agar kalian tidak menjadi malaikat atau agar kalian tidak kekal. Dan syaitan pun bersumpah kepada keduanya seraya berkata, sungguh aku adalah pemberi nasihat bagi kalian berdua. Fan khada'a bihadihil asali bisyaitaniyati. Maka Adam dan Hawa tertipu dengan cara-cara syaitan ini. Wa minha iksamuhu billahi innahu lahuma laminan nasihina. Dan di antara cara-cara tersebut, syaitan bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa ia merupakan pemberi nasihat kepada Adam dan Hawa. Fasaddaqahu. Lalu Adam dan Hawa membenarkannya. Fa'akala minasyajarati allati nahahumallahu an ya'kula minha. Maka Adam dan Hawa pun makan dari pohon yang Allah Azza wa Jal telah melarang keduanya dari memakan dari pohon tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf atas keterlambatan. Tafaddalu wa barakallahu fiikum.